Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi. Kacamata ada di sini. Ada. Wa mawalah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Baik, siapa yang punya catatan kemarin? Ada yang punya catatan? Kita masuk dan melanjutkan hadis yang ke-128 yaitu hadis dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajma'u baina salati dhuhri wal 'asr idza kana 'ala dhahri sayrin wa yajma'u baina al maghribi wal isya. Taib. Hadis ini adalah hadis pertama pada bab jamak dua salat ketika safar, yaitu menggabungkan dua salat zuhur dengan asar atau maghrib dengan isya di satu waktu, baik di awal yang disebut dengan jamak takdim atau di akhir dari keduanya disebut dengan jamak ta'khir. Al-makna ijmali kana min adatin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, termasuk di antara kebiasaan Rasul. Idza sara wajadda bihi sayru fi safari, apabila beliau bepergian dan merasa capek di dalam safarnya, al-jam'u baina dhuhri wal 'asr, beliau menjamak, menggabungkan antara zuhur dengan asar. Imma taqdiman au ta'khira, terkadang jamak takdim dilakukan di waktu zuhur, terkadang jamak ta'khir dilakukan di waktu asar. Wal jam'u bainal maghribi wal isya, demikian juga Rasul di dalam safarnya menggabungkan antara maghrib dengan isya, imma taqdiman au ta'khira, kadang di awal yakni di waktu maghrib, kadang di waktu isya. Yura'i fi dzalikal arfaqu bihi, beliau menyesuaikan waktu yang pas, menyesuaikan waktu yang senggang, mana yang lebih memungkinkan. Wa biman ma'ahu minal musafirin, demikian juga orang-orang yang bersama beliau, diperkirakan mana yang mudah, apakah takdim atau takhir. Fayakunu safaruhu sababan fi jama'ihi as-salatain, maka safar beliau salah satu dari sebab dijamak, digabungkan dua sholat. Jadi safar adalah di antara sebab bolehnya menggabungkan dua sholat. Fi waqti ihdahuma, baik pada salah satu waktu keduanya. Li'annal waqta sara waqtan li sholatain kilaihima, karena waktu bagi keduanya atau salah satu darinya sebagai waktu bagi keduanya, waktu duhur plus asar, waktu asar juga termasuk waktu duhur. Ikhtilaful ulama, sekarang para ulama berbeda pandang. Ikhtilaful ulama fil jam'i, mereka berbeda pendapat tentang menggabungkan sholat ini. Fadhahaba katsirun minas sahabati wa tabi'in ila jawazil jam'i taqdiman aw ta'khira. Sebagian para sahabat, para tabi'in berpendapat boleh menggabungkan dua sholat, baik dilakukan di awal waktu atau di akhir waktu, salah satu darinya. Wa huwa madhhabu Syafi'i, ini madhabnya Imam Syafi'i, wa Ahmad, wa Tsauri, mustadillina bi ahadits an Ibni Abbas wa an Ibni Umar. Mereka mengambil dalil dari hadis Ibnu Abbas dan Ibnu Umar. Wa minha haditsu Mu'ad, hadisnya Ibnu Abbas yang kita baca tadi. Dan juga hadis yang diriwayatkan oleh Mu'ad. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, kata Mu'ad, idzar tahala qabla an tazigha syams akhara salata dhuhri. Kayaknya sudah ini. Iya. Qasar kalau enggak salah ya. Qasar selesai juga. Babul Jum'ah berarti. Baik, afan, tadi sudah kelewat. Makanya kok sepertinya sudah kita baca. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala, babul jum'ati, bab salat Jumat. Yaumul jum'ati afdalu ayamil usbu'. Hari Jumat itu adalah hari terbaik dalam seminggu. Ya, ini besok, kalau sekalang malam ini sudah masuk hari Jumat. Waqad khassallahu bihil muslimin, dan hari Jumat ini Allah khususkan bagi kaum muslimin. Wa adalla anhu man qablahum minal umam, dan terlewatkan darinya orang-orang sebelum mereka, yakni kaum muslimin dari umat-umat terdahulu, Yahudi dan Nasrani. Yahudi Sabtu, Nasrani Ahad. Nah, Islam Jumat. Karaman minhu, sebagai bentuk penghormatan dari Allah, wa fadlan, dan keutamaan darinya. Bagi siapa? Ala hadihil ummah, bagi umatnya Rasulullah. Umat terakhir tapi harinya lebih dulu. Kaum muslimin hari Jumat, Yahudi Sabtu, Nasoro Ahad. Ini diantara penghormatan dan keutamaan dari Allah untuk umatnya Rasulullah. Walihadal yaumi khasaisun atau khasaisu minal ibadat. Dan pada hari Jumat ini ada beberapa kekhususan dalam ibadah, beda dengan hari-hari yang lain. Ustaz mau tanya nih, untuk santri. Ada seseorang, dia sholat duhur, sholatnya bagus, 4 rakaat, tapi dia berdosa. Mungkinkah hal itu terjadi? Mungkin gak Fauzan? Dia sholatnya masya Allah, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahman, tartil bacanya 4 rakaat, tapi dia berdosa. Mungkinkah terjadi orang sholat kok malah dosa? Kasyah, mungkin gak terjadi orang sholat itu dosa? Mungkin enggak? Jawab aja salah enggak apa-apa. Mungkin. Sholat apa? Wong sholat kok malah dosa? Sidik. Mungkin enggak? Apa itu? Aiyah, sholat duhur di hari Jumat. Oh, temannya Jumatan ke masjid malah sholat duhur di rumah. Nah, sholatnya berpahala apa berdosa? Berdosa dia, kecuali dia ada udzur. Karena sholat Jumat ini sholat wajib sebagai pengganti duhur, kecuali dia wanita, beda lagi. Kalau dia laki-laki, mukim, balek, maka harus sholat Jum'at. Wa'adhamuha hadhihi sholati allati hiya akidul furud. Dan yang paling agung adalah sholat Jum'at. Karena ini diantara fardu yang ditekankan. Wa kada istihbabu qiraati suratai as-sajdah wal insan. Di dalam Jumatnya biasanya di pagi hari di salat fajar itu bagi imam disunahkan untuk membaca salat apa? As-sajdah dan al-insan. Di pagi hari yaumul Jumat. Fi salati fajriha, pada pagi hari salat subuhnya. Maka imam pun juga harus ngerti sunnah-sunnah surat yang dia baca pada waktu-waktu tertentu. Jadi tidak hanya sekedar jadi imam, tapi dia juga ngerti sunnah-sunnah surat yang semestinya dibaca. Wa surat al-kahfi fi yaumiha, dan membaca surat al-kahfi pada hari Jumat. Karena pembacaan surat Al-Kahfi pada hari Jumat lebih baik dibanding surat-surat yang lain. Karena punya apa? Kekhususan. Apakah boleh membaca surat selain yang disebutkan? Ya boleh-boleh saja. Wa kathratus sholati 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam, dan memperbanyak membaca sholawat. Yang ma'ruf. Baik sholawat pendek atau yang sempurna, yakni sholawat Ibrahimiyah, sholawat yang biasa dibaca pada tasyahud akhir. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya, kalau di luar sholat maka boleh menambahkan kalimat sayyidina atau kalimat nabiyina. Allahumma sholli ala nabiyina Muhammad atau Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, boleh kalau di luar sholat. Kalau di dalam sholat maka lebih baik dihindari karena bacaan sholat tauqifiyah. Apa yang datang yaitu yang kita baca. Waqtisal wa tatayyub wa lubsu ahsani thiyab allati yaqdiru 'alaiha. Mandi. Mandi keramas. Pakai minyak wangi, memakai baju yang terbaiknya. Minimalnya baju habis dicuci, sudah dilipat, sudah wangi. Jangan baju seminggu dipakai. Apalagi santri. Ya, mengamalkan sunnah mumpung di pondok. Taib. Nanti kalau sudah keluar pondok banyak alasan. Wadzihabu ilaiha mubakkaron. Dan pergi ke masjid. Ya, sesegera mungkin. Kalau kita punya masjid sendiri, boleh pagi-pagi, jam 9, jam 10. Nah, kalau kita sholat di masjidnya orang, ya menyesuaikan di situ. Wal istighal bi dzikri wa du'a ila huduril khatib. Dan terus digunakan untuk zikir, doa, Nah, di antara kekurangan kita ini enggak kuat kalau zikir. Ya. Duduk menyendiri zikrullah. Kalau duduk rame-rame ngobrol semua kuat. Tapi menyendiri, duduk dengan Allah, zikir, ini butuh kesabaran. Nah, dan hari Jumat itu tempatnya zikir. Capek baca Quran, zikir istighfar, zikir tahlil, tahmid, tasbih, takbir, doa. Nah, ila huduril khatib, sampai datang khatib. Tsummal insat li khutbatihi, kemudian diam mendengarkan khutbah. Li'anna fi dzalikal yaumi sa'atul istijabah. Li'anna fi dzalikal yaumi sa'ata istijabatin. Karena pada hari itu ada saat mustajab. La yaruddu fiha da'i atau la yuraddu fiha ad-da'i, yang doanya orang yang berdoa tidak akan ditolak oleh Allah. Wa qad ikhtalafa fi ta'yiniha al-ulama, faminhum man qala innaha min julusil imam ilal mimbar ilang qida'is shalah. Kemudian para ulama berbeda pendapat tentang ta'yin, penentuan kapan doa mustajab dilakukan di waktu mustajab di hari Jumat. Sebagian mereka berpendapat dari mulai duduknya imam di atas mimbarnya sampai selesai sholat. Taib. Pada waktu ini banyak pertanyaan, terus kapan kita doa? Ya tentunya di sela-sela kesempatan imam diam di antara dua khutbah misalkan. Kalau imam khutbah, yang mendengarkan khutbah jangan doa sendiri. Kalaupun yang dirajihkan pendapat yang pertama. Wa minhum man qala innaha akhiru sa'atin ba'dal 'asr. Sebagian mereka berpendapat akhir waktu setelah asar, mendekati tenggelamnya matahari. Wa hadha qawlu jumhuri sahabati wa tabi'in wa ikhtarahu al-imamu Ahmad. Ini pendapat jumhur para sahabat, jumhur para tabi'in, dan dipilih oleh al-imam Ahmad rahimahullah. Dan ini yang diamalkan oleh kebanyakan para ulama. Jadi menjelang maghrib. Jadi menjelang adzan maghrib, mustajabah. Ambil waktu 10 menit, ambil waktu 15 menit, wudhu, duduk walaupun di rumah. Nah, kama anna li sholati fihi khasa'is, sebagaimana sholat Jumat pun punya kekhususan. La tujadu fi ghairiha minal ijtima', yang tidak didapatkan kekhususan sholat Jumat ini pada selainnya dalam hal ijtima', berkumpul dengan kaum muslimin. Sama-sama berkumpul tetapi ini beda. Sama-sama berjamaah, ini beda. Wa ta'kidu ala ityaniha, dan penguatan untuk mendatanginya. Ditekankan betul. Wa syartul istitan wal iqamah fi sholatiha, dan dipersyaratkan untuk istitan. Ya, dia tinggal mendiami di tempat itu untuk sholatnya. Kalau misalkan ada 10, 20, 30, 40 orang, mereka adalah orang-orang yang safar, kemudian tiba hari Jumat, maka tidak diwajibkan menunaikan Jumat walaupun lebih dari 40 orang. Apa sebabnya? Karena mereka semua musafir. Terus sholatnya apa? Ya sholat qasar zuhur dijamak dengan asar, atau sholat jamak zuhur dengan asar. Karena syarat daripada syarat Jumat adalah istitan wal iqamah. Dia tinggal dan mendiami wilayah tersebut. Wa taqaddumul khutbataini 'alaiha, syarat yang kedua harus didahului dengan dua khutbah. Jadi kalau ujuk-ujuk sholat dua rakaat diniatkan Jumat maka tidak sah. Wal jahru fi qira'atiha, dan mengeraskan bacaan imam. Wa tahrimul bai'i wa syira' ba'da nida'i laha, diharamkan jual beli setelah adzan di hari Jumat. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang memang diwajibkan mendatangi Jumat. Tapi kalau tidak diwajibkan maka beda hukumnya. Seperti para wanita. Wa qad ja'a minat tasdid fi takhalluf anha. Dan datang peringatan yang keras bagi yang meninggalkan. Malam yakti fi sholatil asr, yang belum datang atau yang tidak ada pada sholat asar. Sholat asar juga sama, meninggalkan ya, peringatannya keras. Sampai apa? Datang waktu asar. Lidza ajma'al muslimin. Ajma'al muslimuna annaha fardu ainin. Kaum muslimin bersepakat dengan hal-hal tersebut. Jumat itu fardu ain, sebagai pengganti sholat duhur, dengan persyaratan yang ditentukan tadi. Jadi tidak ada sholat duhur setelah sholat Jumat. Walaupun di sana ada yang mengamalkan ya, dengan sebagian pendapat yang lemah, ada yang melakukan sholat duhur setelah Jumat. Tapi yang sahih tidak ada. Wa qalu innaha afdalu majami'il muslimin siwa majma'u Arafah. Kumpul di hari Jumat adalah perkumpulan yang terbaik selain perkumpulan di Arafah. Wa qad afrada laha asy-syekh Ibnu al-Qayyim faslan mutawwalan fi kitabih Zadul Ma'ad fi hadyi khairil 'ibad. Bahkan Al-Imam Ibnu Al-Qayyim membuat tulisan khusus untuk ini dengan pasal yang panjang lebar ya, dalam kitab yang ma'ruf milik beliau Zadul Ma'ad. Qala al-hadithu thalathun ba'dal mi'ah, hadis yang ke-130. An Sahal Ibn Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu anna rijalan tamarau fi mimbari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ayyi udin hu. Dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, beliau berkata, ada beberapa orang yang berdebat di bawah mimbar Nabi. Apa yang diperdebatkan? Mimbar ini terbuat dari kayu apa? Terus sahabat manusia, terkadang hal-hal yang mungkin sepele pun jadi debat, jadi berselisih. Ya. Terkadang perselisihan itu tidak penting, tapi begitulah tabiat manusia, sukanya memang menyelisihi manusia yang lain. Itu tabiat. Maka jangan heran kalau ada perintah dan larangan lebih tertarik ke larangan. jangan tengok kiri, wes mumet mau nengok kiri sampai ketemu ada apa. Ada apa sih, ada apa sih? Tambah penasaran, dilarang. Kira disuruh tengok kiri, ah paling cuma rumput. Ya. Faqala Sahal, maka beliau berkata, Sahal min torfa'i al-ghabah. Torfa' ghabah itu jenis pohon. Sebagian mereka menyatakan cemara. Ini dari pohon cemara katanya. Wa qad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qama alaihi. Aku pernah melihat Nabi naik mimbar, bangkit, fakabbara dan takbir, Allahu akbar. Wa kabbara an-nas wa ra'ahu wa huwa 'alal mimbar. Manusia di belakangnya pun takbir, Allahu akbar, menirukan di belakang Rasul, sementara beliau masih di atas mimbar. Sebagian menyatakan untuk mengajari sholat. Kemudian ketika rukuk masih di mimbar, ketika sujud beliau turun. Tsumma raka'a fa nazala al-qahqara. Kemudian beliau pun rukuk, Allahu akbar, rukuk di atas mimbarnya masih rukuk. Kemudian setelah itu baru beliau mundur. Hatta sajada fi aslil mimbar, sampai sujudnya di bawah mimbar. Tsumma 'ada hatta faragha min akhiri salatihi. Kemudian setelah takbir Allahu akbar balik lagi naik. Begitu sampai beliau salam, assalamualaikum, assalamualaikum. Jadi ketika berdiri beliau naik mimbar sampai rukuk, ketika mau sujud turun ke bawah. Bangkit lagi naik. Rukuk, sujud ke bawah, kemudian salam. Tsumma aqbala 'alan nas. Setelah selesai beliau pun menghadap kepada jamaah manusia, para sahabat di belakangnya. Faqala, dan Nabi berkata, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, innama sana'tu hadza lita'tammu bi wa lita'allamu salati. Aku melakukan hal ini tadi bukan tanpa tujuan. Aku melakukannya supaya kalian melihatku dan bisa bermakmum denganku. Dan kalian bisa belajar bagaimana aku sholat. Taib. Ini illah perbuatan Rasul. Supaya para sahabat tahu gerakan, mungkin saat itu jamaahnya besar dan banyak. Ya, sehingga yang di belakang tidak melihat Rasul. Ya. Kemudian supaya mereka juga tahu bagaimana Rasul sholat. Dan apabila tentunya pada hari ini banyak wasilah-wasilah yang memang sudah bisa menutup alasan yang ada, seperti muqabiratus saut, mic juga sudah keras, ya, maka tidak perlu. Wa fi lafdin fasalli wa huwa 'alaiha, beliau sholat di atas mimbar, thumma kabbara 'alaiha, takbir pun di atas mimbar, thumma rafa'a wa huwa 'alaiha, rukuk pun di atas mimbar, thumma nazala al-qahqara, kemudian ketika bangkit sami Allahu liman hamidah, kemudian ingin sujud beliau pun mundur, ya, selangkah selangkah kemudian sujud. Gharibul hadis tamarau ay tajadalu, saling berdebat, min ayyi syai'il mimbar, apa mimbar ini dari apa? Au yakunu minal miryah, atau mereka ragu, wah ya syak, bimbang dari apa ini? Oh mungkin ini, enggak mungkin itu. Yang kedua, tarfa'ul ghabah at-tarfa' syajarun yusbihul athal. Ya. Pohon yang tinggi, tadi apa sebagian menyatakan cemara tadi. Jadi pohon yang mirip dengan pohon cemara, illa anal athal a'dhamu minhu, kecuali pohon athal ini lebih tinggi dan lebih besar. Wa manabituhu al-ardu as-sabkhah. Dan biasanya pohon ini tumbuh di tanah yang bercampur garam di pinggir-pinggir laut. Pohon apa itu? Karena biasanya tanah itu kalau banyak kandungan garamnya itu pepohonan mati. Nah, ini pohon yang khusus di situ tumbuhnya. Ka'ardil Madinah al-Munawwarah, seperti pohon yang tumbuh di Madinah Munawwarah. Ini bisa dilihat di internet, biasanya ada. Al-Ghabah asyajarul mutlif. Wal muradu bihi huna maudhi'un fi awalil Madinah. Ghabah ini pohon yang mati. Dan yang dimaksud tarfa'ul ghabah adalah tempat tinggi di Madinah. Jadi pohon ini diambil di tempat dataran tingginya Madinah. Yaqa' minha gharban, ya sebelah barat. Yang ketiga, al-qahqara ay raja'a ilal khalfi min ghairi an yaj'ala wajhahu ila wajhati mashyihi. Wal qahqara ismun maqsurun. Qahqara ini adalah istilah yang dipakai untuk kembali ke belakang tanpa melihat ke belakang. Posisi masih menyesuaikan posisi awal. Kalau dia tadinya ngadep ke depan, yang ngadep ke depan. Dan dia mundur dengan kakinya tanpa menghadapkan wajahnya ke belakang. Taib. Jadi mundur. Bukan nengok baru mundur, enggak. Ya, tapi begini, mundur selangkah. Ya, begitu. Ini kohkoro. Dan itu adalah isim maksur. Yang keempat, walita'allamu sholati, agar kalian belajar sholatku. Wahuwa bikasril lam wal lamil ula wa bitasydidil lam atsaniyah. Wali, lam pertamanya di kasrah, walita'allamu, dan ditasydidkan lam yang kedua, walita'alla. Wa asluhu tata'allamu bita'ain, dengan dua ta. Taib. Kacamata kemana ya? Perasaan tak tinggal. Payah sudah. Kecil-kecil terus. Qala al-makna al-ijmali tabahatha unasun fi mimbari Nabi sallallahu alaihi wasallam min ayyi udinhu. Manusia, yakni para sahabat tentunya, mereka bertanya-tanya, mencari-cari, ini mimbar Nabi terbuat dari apa? Kayu jenis apa? Taib. Fakana Sahal ibn Sa'ad a'lama ahli zamanihi. Dan Sahal bin Sa'ad termasuk orang-orang yang pengalaman tentang masalah perkayuan. Dia paling tahu dari kalangan sahabat tentang jenis-jenis kayu, Sahal bin Sa'ad. Li'annahu akhira man mata minas sahabah. Karena Sahal bin Sa'ad adalah sahabat yang matinya termasuk akhir. Bahkan termasuk orang yang paling akhir termati, mati paling akhir di kalangan sahabat. Akhiru man mata minas sahabah bil Madinah, yang ada di Madinah. Faja'u ilaihi liyubayyina lahum. Sahabat pun datang kepada beliau tanya, ini kayu apa ini? Ini diantara adab sahabat dalam hal dunia pun kalau mereka enggak tahu, tanya siapa yang tahu, bukan debat. Ya. Ini diantara ciri thalabul ilm. Jika memang dia tidak menguasai di bidang itu, tanya orang yang menguasai di bidang hal tersebut. Wa yazilu muskilahum fa akhbarahum annahu min tarfa'i ghabah. Apa tujuan mereka mendatangi Sahal bin Sa'ad? Ya, agar supaya mereka tahu pertanyaan mereka tadi. Ya, karena orang-orang yang tidak tahu, orang yang bodoh itu seperti orang lapar, dia akan merasa kenyang kalau pertanyaannya terjawab dengan sempurna. Seperti orang kehausan. Orang haus ketika mendapatkan air, apalagi seger airnya, maka akan kenyang, puas. Nah, demikian juga orang yang punya pertanyaan, dia akan hilang ketika apa? Memiliki ilmunya. Karena orang penasaran itu tidak enak. Wa tathbitan li khabarihi qala lahum. Dan mereka pengen tasabut terhadap apa kabar itu, atau pengen tasabut tentang perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian Sahal bin Sa'ad berkata kepada mereka, laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qama alaihi lis-shalah. Aku pernah melihat Rasul berdiri di mimbar. Fakabbara wa kabbara nas wa ra'ahu. Saat itu Rasul takbir salat di mimbarnya dan para sahabat pun ikut takbir. Ini menunjukkan bahwasannya mimbar Nabi adalah mimbar seperti tangga, memiliki tiga tingkat. Ya, tingkat pertama, dua, ketiga. Ya, sehingga ketika beliau naik ke sini, bisa apa? Turun dengan selamat. Ya, kalau di mimbar kita sekarang ini, turun ke belakang ya mentok. Ya, karena depan mimbar sudah ada apa? penghalangnya. Tsumma raka'a wa nazala, beliau rukuk dan turun ke bawah mimbar, wa raja'a ila khalfin hatta sajada fi aslil mimbar. Beliau pun mundur ke belakang sampai sujud di bawah. Tsumma ada fatala 'alaih, kemudian bangkit lagi balik ke mimbar. Wa mazala hakadha yattali' indal qiyam wa yanzil minhu indas sujud hatta faragha min salatihi. Dan seperti itu naik turun sampai selesai salat. Tsumma sarafa wa aqbala 'alan nas, kemudian setelah selesai salat beliau menghadap manusia, pengen menjelaskan hal yang aneh tadi. Ini pun Nabi juga termasuk fikihnya Rasul sebagai seorang nabi. Ketika ada sesuatu yang aneh, tentunya akan jadi pertanyaan dan alangkah baiknya dijelaskan. Dan juga manusia ketika ada sesuatu yang aneh, tidak usah berasumsi. Ya, mending kalau asumsinya baik. Rata-rata asumsi itu negatif. Oh, kayaknya ini mana mungkin begini dan begitu. Sepengetahuan saya, ya, seakan-akan ilmunya sudah melaut. Ya. Menurut saya, nah, biarkan yang melakukan yang klarifikasi. Kenapa dan bagaimana? Mungkin ada ilmu di balik itu yang kita mungkin belum sampai ke sana. Tidak berasumsi, berhipotesa. Diasumsikan sendiri, dihipotesa sendiri. Cari asumsi, dijawab sendiri. Gitu. Ya. Yang mempertanyakan dia, yang jawab dia sendiri. Gitu. Nah, ini kesalahan yang tidak betul tentunya. Dan ini yang terjadi di khalayak itu seperti itu. Ya, ketika melihat sesuatu yang aneh, diasumsikan masalah sendiri, dihipotesa-hipotesa, cari-cari jawaban sendiri gitu. Nah, mending kalau diagnosa itu pakai penelitian. Ini hipotesa itu ya asumsi dari jawaban dari asumsi yang muncul tadi. Akhirnya chaos, hoax. Nah, Maka tentunya masing-masing kita itu harus mengerti kondisi diri dan posisi diri. Bisa jadi kita ketika berbicara itu dianggap oleh manusia, sehingga kita harus berhati-hati. Baik itu yang sifatnya jarah, ya, yang sifatnya melukai kehormatan, atau yang sifatnya takdil. Kalau takdil mungkin lebih enak, tapi kalau sudah jarah, melukai kehormatan orang, sementara ucapannya didengar, kemudian salah, nah ini berbahaya. Tanggung jawab di hadapan Allah Azza wa Jalla. Mending kita enggak berhukum salah dibanding berhukum tapi salah. Kemudian Nabi pun menghadap mereka, faqala sallallahu alaihi wasallam maqalahu mursyidan lahum. Apa yang beliau katakan sebagai bentuk bimbingan kepada para sahabat, ila annahu ma fa'ala hadzal fi'la minat tulu' ilal mimbar wan nuzul. Beliau tidak melakukan perkara ini. Ini kan aneh gitu loh. Dan ini mereka enggak pernah mendapatkan sebelumnya. Ya, naik turun, wong salat kok naik turun misalkan. Illa liyaraw salatahu. Ya, kecuali satu maslahat besar supaya para sahabat mungkin yang baru juga banyak, apalagi ini di hari Jumat. Orang-orang yang ya baru masuk Islam mungkin belum mengerti. Sehingga maslahat yang besar itu dipakai oleh Nabi. Sehingga mereka fayata'allamu minhu wa yaktadu bihi, bisa belajar dan mencontoh. Mayukhadu minal hadis, yang pertama tabahutsut tabi'ina fil ilmi wa adabuhum fir ruju' ilal ulama alladhi akhaduhu min qablihim. Ya, di sini bahsul masail, bahsul ilmi itu sudah semenjak dulu. Ya, mencari sebuah masalah kemudian dibahas dan saling berargumentasi. Ya, boleh saat itu karena memang sedang membahas, ya, menghipotesa sebuah jawaban dengan dalil yang ada. Tetapi ketika memang tidak ditemukan, harus berjalan sesuai dengan etikanya, etiknya. Apa? Kembali kepada para ulama dan mengambil dari mereka. Yang kedua, jawazu irtifa'il imam anil makmumin fi sholati lil hajah. Ya, bolehnya imam naik mimbar atau bolehnya seorang imam lebih tinggi dari makmum. Ini faedah baru, ya. Yang dulu mungkin diantara kita anti kalau tempat imamnya lebih tinggi. Nah, anti kalau tempat imamnya lebih tinggi. Artinya di sini dalam kondisi maslahat boleh, walaupun tentunya yang bagus ya tidak usah begitu, gitulah. Jawazu irtifa'il imam anil makmumin fi sholati lil hajah, saat sholat untuk suatu hajat. Kata'limihim kaifiyat sholat, seperti hajat itu adalah mengajari mereka tata cara sholat. Fa'il lam yakun li hajatin fayukroh, tapi kalau enggak ada kebutuhan makruh hukumnya. Tapi di sini enggak sampai ke tingkat tahrim. Lima rawa Abu Dawud an Hudzaifah anan Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, berdasarkan dengan riwayat Abu Dawud dari Hudzaifah, Nabi bersabda, idza ammar rajulul qauma fala yakumanna fi maqami arfa fi maqamin arfa min makanihim. Jika seseorang mengimami kaum, jangan dia berdiri di tempat yang lebih tinggi dari tempat makmumnya. Baik. Ini kalau tanpa hajat. Dan ini yang terbaiknya. Supaya tidak terkesan adanya takdis. Ya. Pensucian. Yang ketiga, jawazul harakah al-yasirah lil hajah fa innaha la taduru as-salata. Boleh bergerak sedikit untuk suatu kebutuhan dan itu tidak membahayakan sholatnya. Yang penting jangan mutawalian, beruntun. Habis ini, habis itu, habis itu begini lagi, habis begini begitu lagi, begini lagi. Ini orang sibuk amat sih sholatnya. Ya, pegang peci lah, pegang baju lah, pegang kantong lah, garuk-garuk telinga lah, garuk-garuk kumis lah misalnya. Sibuk ini, tidak boleh. Khawatir nanti masuk dalam ya pendapat Imam Syafi'i yang menyatakan bergerak lebih dari 3 kali membatalkan. Tetap khusyuk, sholat itu khusyuk. Jangan banyak gerak. Tapi kalau gatel ya digaruk, jangan ditahan. Ya, tapi kalau enggak gatel ya enggak usah digaruk-garuk. Semuanya menyesuaikan kebutuhan, khusyuk sholat itu. Nah, yang keempat, wujubu tiba'in Nabi sallallahu alaihi wasallam, wajib mengikuti Nabi, wa an af'alahu min sunnatihi allati tutba', dan perbuatan beliau termasuk sunnah yang harus diikuti, namanya sunnah fi'liyah, wa yuhafid 'alaiha, dan dijaga. Yang kelima, wa fi husnu ta'limihi sallallahu alaihi wasallam, fa innahu jama'a bainal qawli wal fi'li. Nah, ini juga diantara tanbih bagi kita semua. Ya, bagi para da'i, para muballigh, ya, bagi para orang tua juga. Di antara bagusnya cara pengajaran Rasul adalah seimbang antara ucapan dan perbuatan. Ya, seimbang. Tidak hanya pandai berbicara perintah dan larangan, tapi juga pandai mencontohkan. Dan kita tentunya masing-masing berkewajiban untuk menunaikan sendiri-sendiri. Ya. Karena mencari sosok yang sempurna itu tidak mudah, sulit, apalagi sama-sama manusia, apalagi sama-sama jauh dari zaman nubuah. Ah, itu aja guruku kayak gitu, aku mau begini loh. Sudah tahu kebaikan, maka belajar kebaikan, amalkan. Jangan kemudian ngikut manusia, manusia baik, ikut baik. Manusia buruk, ikut buruk. Jangan. Maka kita diajarkan oleh para salafun saleh ilmu. Supaya apa? Masing-masing tanggung jawab dengan ilmunya. Alladhi yusawwiru lahum bihi haqa'iqul asya. Yang dengannya beliau mampu secara nyata mencontohkan istilah. Apalagi anak-anak kita yang baru belajar. Kadang mereka tahu istilah tapi aplikasinya belum tahu. Maka banyak diajari. Contoh misalkan kita tahu istilah ikhlas. Ya, ikhlas itu apa? Mengosongkan maksud-maksud kecuali kepada Allah Azza wa Jalla. Ini kan istilah dan teorinya. Belum tentu orang itu paham apa yang dimaksud ikhlas. Ya. Kita tahu ada istilah sabar. Sabar itu apa di antara definisinya? Habsun nafsi anil jaza. Menahan jiwa dari meronta. Menahan jiwa dari mengeluh. Tapi prakteknya belum tentu. Nah, Nabi sempurna. Tidak hanya mengajarkan istilah, tapi juga mengajarkan praktek. Ini di antara lapang dadanya harus dimiliki seorang dai. Jangan orang pengennya sesuai dengan apa yang kita inginkan misalkan. Bagus itu masya Allah, pengen. Nah, tapi juga jangan yang penting saya sudah sampaikan lah, bebas. Ya enggak seperti itu. Kadang orang itu butuh contoh. Ya, butuh contoh, butuh dikasih tahu, butuh diperintah. Karena dia enggak tahu. Karena jiwa manusia itu antara dua. Ada orang yang dia ibadah tanpa melihat. Tanpa ada orang dia ibadah. Tanpa disuruh dia ibadah. Ya, dilarang pun tetap ibadah. Ada orang banyak ibadah, ibadah. Enggak ada orang ibadah, ibadah. Ada orang yang jiwanya itu butuh digerakkan. Dia pengen ibadah, mau ibadah kalau ngelihat orang. Ya, dia bisa ibadah kalau disuruh. Dia bisa ibadah kalau dicontohi. Nah, kita sebagai seorang dai tentunya, dan masing-masing kita dai. Jadi jangan hanya mengandalkan, wah itu mah urusan ustaz lah. Ya, ada orang enggak sholat, wah itu mah ustaz, biarin ustaz aja. Wah ini ada orang ketinggalan sholatnya, ada azan kemudian masih main, wah itu mah urusan ustaz. Jangan. Masing-masing kita dai sesuai dengan kemampuan kita. Nah, diajak, diperintah. Kenapa? Karena kita masing-masing pengen dapat imbalan. Li'an yahdiyallahu bika rajulan wahida khairun laka min khumrin na'am. Engkau dengan sebab upayamu orang dapat hidayah itu lebih baik daripada onta merah. Fihi dalilun ala jawazi iqamati sholati li'ajli ta'lim wa annahu la yunafi al-ikhlas wal khusyuk bal huwa ziyadatu ibadatin ila ibadah. Di sini juga ada dalil bolehnya seseorang menegakkan sholat hanya untuk pembelajaran. Dan ini tidak menafikan ikhlas, tidak menafikan khusyuk, bahkan ini ibadah di atas ibadah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Barakallahu fikum. Nah, tadi hilang.